Gimana dengan anak-anak 4 tahun atau 6 tahun dalam mendidiknya, sedangkan di lingkungan kami jauh dari ajaran seperti di Radio Salafiyah? Harus bagaimana ya? Saya seorang ibu hanya, saya seorang diri di desa kami, banyak yang bertanya. Kenapa tidak yasinan? Anak-anak tidak ngaji di tempat kami, masih banyak bid'ah-bid'ah yang mereka ajarkan. Ya Ustaz, saya harus bagaimana sedangkan saya seorang ibu? Yang pertama, seorang ibu, hendaklah dia menuntut ilmu, sehingga dia bisa mendidik anak-anaknya. Inilah pentingnya menuntut ilmu. Dan asalnya kewajiban mendidik anak itu kewajiban orang tua. Dan khususnya kewajiban seorang ibu. Sebab kalau seorang suami itu, dia tentunya akan disibukkan dengan mencari nafkah. Maka tugas ibunya lah yang mendidik anak-anaknya. Jadi hendaklah seorang ibu itu menuntut ilmu, ya, mempelajari apa yang diwajibkan Allah, apa yang diharamkan Allah, lalu diajarkan kepada anak-anaknya. Ya. Kalau memang dia tidak mampu, hendaklah dia berusaha. Kalau tidak ada di kampungnya, cari di kampung seberang. Ya. Yang mengajarkan sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tidak ada yang dekat, kalau perlu pergi di tempat yang agak jauh, ya, selama ditemani mahram, tidak mengapa insyaallah taala. Atau dimasukkan ke salah satu pondok, sebab bumi Allah itu luas, ya. Sehingga di akhirat kelak seorang tidak bisa beralasan, ya, saya tinggal di tempat yang tidak bisa saya menghidupkan sunnah atau mengamalkan tauhid. Ya. Kenapa? Karena orang-orang selalu menekan saya. Itu bukan alasan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha." Bukankah bumi itu luas sehingga engkau bisa berhijrah kepadanya? Taib, wallahu a'lam.